Mitra bisnis, Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa tidak ada kepastian hukum dalam penyelesaian kasus Bank Senturi. Dia juga sudah 4 kali diperiksa oleh KPK, tapi sampai saat ini kasus tersebut belum selesai juga. Wajar jika Sri Mulyani berharap KPK segera membuat kesimpulan untuk menghindari dugaan dan persepsi yang salah dari masyarakat terhadap dirinya. Apalagi opini publik yang terbentuk terutama saat pansus DPR bekerja seolah-olah sudah menegaskan bahwa Sri Mulyani lah yang bertanggung jawab pada kerugian negara pada kasus Senturi ini. Sejumlah kalangan juga menilai penyelesaian kasus ini terlalu lama, sehingga pemerintah diharapkan tegas menyelesaikan kasus ini. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan mantan Ketua Umum APERSI, Fuad Zakaria. Pak Fuad, bagaimana komentar Anda? Ya sebetulnya ya betul bahwa ada yang ngegantung lama itu kan gimana motivasi atau gimana memang kepentingan politiknya dari pemerintah. Anda bisa lihat kemarin sih itu satu tim PKS kok bisa cepet banget sih jadi tersangka gitu. Misalnya, jadi kok yang ada lain-lain, nah ini udah kepentingan politisnya tinggi gitu. Ya jujur barangkali kalau dia nggak di backup atau ini orang independen profesional murni yang tidak di backup oleh presiden, barangkali kayak Miss Bau nasibnya. Atau dia orang politik Sri Mulyani ini, politik yang memang tidak menyenangkan Demokrat atau pemerintah sekarang, barangkali cepetnya selesai. Nah justru saya sih menyayangkan tekanan politiknya kurang. Dan ini memang harus di samping hukum politik harus kencang juga. Karena hukum, ya kalau nggak dikontrol dalam politis, ini ya bisa bermain-main terlalu jauh kan. Kita bisa lihat kan ya sekarang, cepat atau lambat tergantungnya pihak kepentingan kan. Bu Sri merasa status dan kepastian hukum dirinya tidak jelas Pak, padahal dia terlanjur dituduh sebagai penanggung jawab. Nah jadi sebetulnya kalau beliau katakan, pasien tidak hukum tidak jelas, malah dari sisi saya mengatakan, itu sangat jelas kok, malah saya aneh kenapa dia tidak bisa dituntaskan gitu. Ya karena di belakangnya ada yang backup. Ya dulu pun Gubernur Bank Indonesia kita lihat semua kan bisa ditangkap akhirnya kan. Nah ini juga bahwa katanya hukum di mata kita sama, nggak sama ternyata kan. Maling ayam sama mereka ini ya gubernur yang lalu dengan mantan gubernur yang sekarang nggak sama kan. Ya didatangi oleh terhormat sekali kan. Jadi menurut saya sih rasa keadilannya kurang menurut saya sih ya. Dan hukum di mata masyarakat Indonesia tidak sama ya. Dan tidak adil. Sikap sebagian anggota DPR yang dulu ngotot mengusut secara hukum sekarang tiba-tiba melunak. Ya inilah, kalau udah bicara politik kan jadi susah. Kalau menurut saya, pandangan saya bahwa hukum kita ini sekarang cuma buat mainan aja, alat aja. Jadi kalau saya butuh saya pakai, hukum itu saya pakai sebagai alat formalitas normatifnya gitu. Tapi sebetulnya di balik itu yang memotivasi semua itu kepentingan politik. Ini yang jadi masalah. Nah memang saya juga mengatakan sama. Kalau bakal begini terus gampang-gampang mendingan Sri Mulyani pergi aja. Supaya jadi karena kalau nggak bisa selesaikan ironis buat masyarakat kan. Tapi sebetulnya itu jawaban yang agak frustrasi sih. Menurut saya sih nggak boleh begitu dong. Harusnya diuber sampai awal biar masyarakat tahu. Kalau bisa mudah-mudahan ada DPR jalanan yang mengurung itu mendorong mempressure itu sehingga memang harus dituntaskan itu. Demikian Fuad Zakaria dan saya Rizal Andika.